Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanillahu wa iyyakum minan nar wa nifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa muradul mu'allifi huna, dan maksud muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di tempat ini, pada ucapan beliau ini, huna tauhidu al-uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah. Setelah kita kemarin melewati penjelasan makna-makna tauhid, makna dari ketiga jenis tauhid yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat, maka yang dimaksudkan oleh muallif di sini pada ucapan beliau, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid, ya, adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu beliau mendefinisikannya dengan ifradullahi bil ibadah, ya, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ini tidak lain adalah definisi atau ta'rif dari tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun alladhina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tauhid uluhiyah itulah yang telah sesat padanya kaum musyrikun yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wastabaha dima'ahum, dan menghalalkan darahnya, darah mereka, itu darah kaum musyrikun, boleh untuk diperangi. Ketika apa? Ketika mereka tidak mau tunduk kepada terhadap tauhid uluhiyah, maka diperangi dan dihalalkan darahnya. Wa amwalahum, begitu juga harta-harta mereka. Wa ardahum, dan tanah-tanah mereka. Wa diyarahum, begitu juga rumah-rumah mereka, halal hukumnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikun atau kaum kufar yang harbi, yang memang jenisnya kaum kufar yang diperangi. Karena di sana ada beberapa jenis kaum kufar yang wajib diperangi, adalah kaum harbi, kafir harbi. Adapun kafir yang termasuk ahlu dhimmah atau yang musta'man atau yang mu'ahad, yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dihalalkan darahnya, ya. Begitu juga ahlu dhimmah yang tinggal di negara kaum muslimun dan membayar jizyah, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dihalalkan darah dan hartanya. Wasabba nisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan ditawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Wa aktsaru ma yu'alijur rusul aqwamahum ala hadzan naw'i min at-tauhid. Dan para rasul, ya, baik Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dan rasul-rasul sebelum beliau, ya, perselisihan yang terjadi antara mereka dengan kaumnya kebanyakannya adalah di jenis tauhid ini, ya, tauhid uluhiyah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, karena kaum musyrikun pun mengakui tauhid rububiyah, ya, mereka tidak mengingkarinya. Mereka mengakui kalau Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang memberikan mereka rizki, yang menurunkan hujan, ya, dan sebagainya dari rububiyah. Namun mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Qala ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus, sungguh telah kami utus bagi setiap umat, setiap kaum, seorang rasul. Apa yang mereka dakwahkan? An ibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut-taghut, sesembahan yang disembah selain Allah azza wa jalla. Ya, perhatikan sekali lagi di sini tauhid. Kita ingat kemarin la budda, ya, harus ada dua rukun, ya, nafyu dan itsbat. Ya, an-nafyu wal itsbat. Dan di dalam ayat ini juga demikian. Disebutkan an-nafyu, penafian, atau didahului dengan itsbat dulu, an-i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Yarhamukallah. Qala rahimahullah, fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jal. Maka ibadah tidaklah diterima, tidaklah sah, kecuali jika diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man akhalla bihadha tauhidi fahuwa musyrikun kafirun wa in aqarra bitauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat. Barang siapa yang tidak melaksanakan jenis tauhid ini, yaitu tauhid rububi, tauhid uluhiyah, barang siapa yang tidak mau melaksanakan tauhid uluhiyah, tidak mau beriman kepadanya, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah, walaupun dia mengakui tauhid rububiyah tadi, ya, yang sudah kita sebutkan, walaupun mengakui Allah lah yang menciptakan alam semesta, tidak ada pencipta selain Allah, ya, tidak ada yang memberikan rizki selain Allah, tidak ada yang menurunkan hujan selain Allah, dan sebagainya. Wal asma'i was sifat, dan walaupun juga dia mengakui tauhid asma' was sifat, mengimani nama-nama Allah, mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barang siapa yang mengakui tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat, namun tidak mau melaksanakan, tidak mau mengimani tauhid uluhiyah, ya, maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik yang kafir. Ya. Falau furida anna rajulan yuqirru iqraran kamilan bitauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat walakinahu yadhhabu ila al-qabri fay'budu sahibahu aw yanzuru lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilayhi fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar. Ya, kalau seandainya ada seorang pria, seorang pria mengakui dengan, ya, iqrar, mengakui dan mengimani dengan sempurna tentang tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat, akan tetapi dia pergi ke kuburan kemudian menyembah kuburan tersebut, dengan berbagai bentuk penyembahan atau ibadah, ya, menyembah atau beribadah kepada penghuni kuburan atau bernadar untuknya, untuk penghuni kuburan tersebut datang ke kuburan wali fulan misalnya, kemudian menyembah si penghuni kubur tersebut, dia bernadar, ya, untuk penghuni kubur tersebut, misalnya dia sedang sakit, dia bernadar kalau seandainya saya disembuhkan, maka saya akan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi untuk penghuni kuburan ini, ya, ditujukan kepada penghuni kuburan ini dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepadanya. Fa innahu musyrikun kafirun, maka dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik, ya, karena dia telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kafir, ya, dihukumi sebagai seorang kafir yang khalidun finnar, yang kekal di dalam neraka. Wa na'udzu billahi min dzalik. Qala Allahu ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan jannah baginya, ya, tidak akan bisa dia masuk ke dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong, ya. Wa innama kana at-tauhidu a'zama ma amara Allahu li'annahu al-aslu alladhi yanbani 'alayhi ad-dinu kulluhu. Ya, disebutkan oleh muallif, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid, dan perintah Allah yang paling agung, yang paling besar adalah tauhid. Kenapa? Di sini disebutkan, dan hanyalah tauhid itu menjadi perkara yang paling agung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul aslu, karena tauhid itulah pondasi dasar yang dibangun di atasnya agama ini, ya. Tauhid adalah pondasi yang paling mendasar, yang mana syariat-syariat yang lain dibangun di atasnya. Nah, wa li hadza bada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi da'wati ila Allah. Oleh karena itu nabi, dan baik Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam maupun para anbiya sebelum beliau, mereka semua memulai dakwah kepada Allah dengan tauhid, ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pertama kali yang beliau dakwahkan adalah tauhid, menyerukan kaum musyrikun ketika itu untuk mengatakan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi serta tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ini pertama kali yang diserukan, ya, tauhid. Adapun kewajiban-kewajiban yang lainnya, dari kewajiban-kewajiban syariat, salat, puasa, haji, ya, rukun-rukun Islam dan syariat-syariat yang lain, itu disyariatkan secara bertahap. Tapi pertama kali yang didakwahkan adalah tauhid. Wa amara man arsalahu lid-da'wati ayyabda'a bihi. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengirim utusan dari kalangan sahabat, ya, dikirim ke beberapa wilayah ketika itu, yang beliau perintahkan kepadanya adalah untuk mendakwahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk bertauhid terlebih dahulu. Sebagaimana yang kita ingat dari kisahnya Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah utus beliau ke negeri Yaman, yang ketika itu mayoritas masyarakatnya masih memeluk agama Nasrani, ya, Nasara, Kristen, ya. Maka Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, falyakun awwala ma tad'uuhum bihi ayyuhidullah, dan jadikanlah dakwahmu yang pertama kali yang engkau serukan mereka untuk mengikutinya adalah ayyuhidullah, agar bertauhid kepada Allah, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kalau mereka mau bertauhid, baru ajarkan kepada mereka as-salat. Ya, salat. Kalau sudah mau salat, perintahkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Demikian. Ya. Tauhid adalah perkara pertama yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah asyirk, kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beliau menyebutkan definisi dari syirik. Apa itu? Ya, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah. Ya, ini adalah definisi syirik. Dia beribadah kepada Allah, namun bersamaan dengan itu masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syirik. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa'adhamu ma naha anhu syirku, وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل. Ya, dan perkara terbesar yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Dan hal itu, وذلك, hal itu adalah karena hak terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna a'zamal huquq huwa haqqullah. Ya, maka ini adalah yang harus dipahami oleh setiap manusia. Hak yang harus dia tunaikan, hak terbesar yang harus dia tunaikan adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan sampai keliru. Ya, telah keliru orang-orang yang mengedepankan hak-hak asasi manusia, kata mereka, ya, HAM, hak asasi manusia, mereka kedepankan di atas haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, boleh setiap manusia memilih agamanya masing-masing sesuai dengan yang mereka kehendaki. Yang seperti ini adalah kekeliruan yang sangat nyata, ya, mengedepankan hak manusia di atas haknya Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا فَرَّطَ فِيهِ الْإِنسَانُ فَقَدْ فَرَّطَ فِي أَعْظَمِ الْحُقُوقِ وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, dan jika seorang manusia menyampingkan, ya, menyepelekan hak Allah ini, maka dia telah menyampingkan hak yang paling besar yang harus dia tunaikan, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Wa qala ta'ala, wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. Ya, wa qala 'azza wa jalla, Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ayat yang sebelumnya yang tadi kita baca. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah haramkan jannah baginya. Tidak halal dia untuk masuk ke dalam jannatullah, ke dalam syurga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong-penolong bagi orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni ya kesyirikan, tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dosa-dosa yang tingkatannya di bawah syirik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang terbesar adalah ketika engkau menjadikan tandingan selain Allah, ya, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah dalam keadaan Allah lah yang menciptakanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala an man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan pasti masuk ke dalam jannah. Namun sebaliknya, barang siapa yang menyekutukan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah di dalam peribadatan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man mata wa huwa yad'u Allah niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati, meninggal dalam keadaan dia menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Wastadalla al-muallifu rahimahullahu ta'ala li'amrillahi ta'ala bil ibadati wa nahyihi anisyirk biqaulihi azza wa jal. Dan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah berdalil, ya, beristidlal untuk menunjukkan tentang perintah Allah untuk beribadah dan menunjukkan tentang larangan Allah dari syirik dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat syirik, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, ya. Fa amarallahu Subhanahu wa ta'ala bi ibadatihi wa naha 'anisyirki bihi. Maka Allah dalam ayat ini memerintahkan untuk beribadah kepadanya dan melarang dari berbuat syirik. Wa hadza yataḍamman itsbātal 'ibādati lahu. Maka hal ini mengandung, ya, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Faman lam ya'budillaha fahuwa kafirun mustakbir. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia adalah seorang kafir yang sombong, yang mustakbir, ya, memiliki kibir, sikap kibir. Wa man 'abidallaha wa 'abida ma'ahu ghairahu fa huwa kafirun musyrik. Barang siapa yang mau beribadah kepada Allah namun bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah, maka dia kafir pula tapi kafir yang musyrik. Ia menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Dia beribadah kepada Allah, namun masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Maka yang seperti ini juga kafir, kafir yang musyrik. Bedanya dengan yang kafir pertama tadi, kafir mustakbir. Kalau yang kafir mustakbir tadi tidak mau beribadah kepada Allah. Adapun yang kedua, mau dia beribadah kepada Allah, namun tidak mau mentauhidkan Allah. Masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa man 'abidallaha wahdahu fa huwa muslimun mukhlis. Ini ya, jenis yang ketiga inilah yang harus setiap hamba menjadi termasuk golongan ya pada jenis yang ketiga ini. Barang siapa yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dialah seorang muslim yang mukhlis ya, yang ikhlas. Fasyirku naw'an, syirkun akbar wa syirkun asghar. Dan syirik itu jenisnya ada dua. Ada syirik akbar dan syirik asghar. Fannaw'ul awal, jenis yang pertama, asyirkul akbar wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari'u wa kana mutadamminan li khurujil insani 'an dinihi. Ya. Jenis yang pertama, syirik akbar, syirik besar, adalah setiap bentuk kesyirikan yang disebutkan oleh syari', disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sebagai syirik. Wa kana mutadamminan li khurujil insan 'an dinihi. Jenis yang pertama ini berkonsekuensi mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam. Ketika seorang melakukan syirik jenis pertama ini, syirik besar, maka dia keluar dari Islam, menjadi murtad. Wa na'udzubillahi min dzalik. An-nau'u tsani, jenis yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu definisinya? Kata beliau, wa huwa kullu 'amalin qauliyyin aw fi'liyyin atlaqa 'alaihi syar'u wasfa syirki walakinnahu la yukhriju minal millah. Syirik kecil adalah setiap amalan ya, setiap amalan baik yang berupa perkataan maupun perbuatan yang disebutkan oleh yang disebutkan di dalam syariat ini ya. Wasfa syirki disifati sebagai syirik, dihukumi sebagai syirik, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi jenis yang kedua ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun Syekh bin Baz mendefinisikan syirik kecil ini dengan ma tabata bin nusus tasmiyatahu atau tasmiyatuhu syirkan lakinnahu lam yablugh darajata syirkil akbar. Segala sesuatu yang ditetapkan di dalam nas-nas syariat penamaannya sebagai syirik, akan tetapi tidak sampai derajat syirik akbar, tidak sampai derajat syirik besar. Contohnya apa kalau syirik kecil ini? Misalnya riya ya. Riya, riya itu berbuat melakukan ibadah untuk Allah ya, bukan untuk selain Allah. Beribadah untuk Allah semata, namun di dalam beribadah itu ya, dia menghiasi ibadahnya, memperbagus ibadahnya agar bisa dilihat orang lain, mendapat pujian orang lain ya, atau sum'ah, ingin mendapatkan pujian. Ini syirik asghar ya. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirk, asy-syirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, ar-riya, yaitu riya. Begitu pula jenis yang lain dari syirik kecil, misalnya seorang berkata masya Allah wa sya'a fulan ya, ini syirik kecil yang berupa ucapan ya. Kalau riya tadi berupa amalan dan ada keyakinan di dalam hatinya. Adapun ini syirik kecil yang berupa ucapan. Ucapan seorang, masya Allah, wa sya'a fulan. atas kehendak Allah dan kehendak fulan, ya, tidak boleh. Yang benar dituntunkan oleh Rasulullah untuk kita mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, misalnya Masya Allah thumma sya'a fulan, tidak boleh Masya Allah kehendak Allah digandengkan dengan kehendak selain Allah dengan huruf waw, tidak boleh, ya. Dibolehkan jika digandengkan dengan huruf thumma, kemudian. Begitu juga ucapan seorang laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, tidak boleh. Ini syirik kecil pula, ya. Begitu pula bentuk syirik kecil yang lain, al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man halifa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik, yaitu syirik kecil. Ya, man yahlif falyahlif billah au liyasmut. Man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya. Kalau enggak bersumpah dengan nama Allah, diam saja. Itu maksudnya. Begitu juga jenis syirik kecil yang lain, i'tiqadu ma laisa bisababin sababan. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Meyakini sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh syariat sebagai sebab dan juga tidak dibuktikan secara ilmiah, ya, sebagai sebab, tapi dia meyakininya sebagai sebab. Misalnya apa? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membuat sebuah bab, minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala' au daf'ih. Termasuk bentuk kesyirikan adalah memakai gelang, ya, atau tali atau yang semisalnya dengan keyakinan, dengan tujuan untuk menolak bala, ya, atau mencegahnya. Misalnya seorang memakai gelang-gelangan, ya, baik dari tali atau dari besi atau sebagainya, dengan keyakinan dia untuk menolak bala gelang ini. Maka yang seperti ini adalah syirik kecil. Karena dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, namun bisa berubah menjadi syirik akbar ketika dia meyakini gelang ini bisa menolak bala karena zatnya, ya, bukan sebagai sebab, tapi dia meyakini zat gelang ini bisa menolak bala tanpa ada bantuan dari Allah. Maka yang seperti ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar, wa na'udzubillahi min dzalik, dan beberapa contoh syirik kecil yang lain yang dibahas insyaallah pada pertemuan atau pada kesempatan yang lain. Wa 'alal insani al-hadru min asy-syirki akbarihi wa asgharihi, dan yang wajib bagi setiap hamba adalah berhati-hati dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Faqad qala ta'ala, Allah taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, ya. Allah telah menyatakan sesungguhnya dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Qala ba'du ahli ilm, telah berkata sebagian ulama menafsirkan ayat ini, hadzal wa'idu yashmulu kull syirkin walau kana asghar, ya. Ancaman ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan walaupun syiriknya termasuk jenis syirik asghar, syirik kecil, sehingga syirik kecil pun diancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan syirikul asghar akbarul kabair, syirik asghar adalah dosa besar yang paling besar, ya. Karena dosa besar masih ada kemungkinan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik asghar, ya, walaupun syirik tapi kecil, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.